Mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah ketika kamu kembali kepada mereka, agar kamu berpaling dari mereka. Maka berpalinglah dari mereka, karena sesungguhnya mereka itu berjiwa kotor, dan tempat mereka neraka jahanam, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan.